Ku ngerti dek, ku emang wis bosen. Padahal aku wong setia. Aku mung didak dek ke pelarian, yeah. Oh, bubar. Masalah ora wes-wes dek. Jo mikir no awa edewe. Senajan ngono ora bakal ku lali. Aku terus no koe rasa ditakon. Wes dilakoni ora rasa dikongkon. Kowe malah ngono dek opo iki jenenge takdir. Awakku panas hatiku gosong. Loro untuk ku mikir no awakmu. Ket wingi pengira ono kabarmu. Opo kowe lagi ora ono pulso. Oh yeah, yeah. Awakku wis koyo wong ora normal. Kowe ngomong marang aku santai yo mas. Len aku salah ku jalu pangapuro. Cedak bela nang liyo pura rido. Kwe ninggal no aku apa kowe teko. Dek lastri oi jolu koto dek wong aku ise tresno. Awakku mau dewe aturin nang dunyo. Isuwe ora ketemu pengen cerito. Kue cedak bela nang liyo pura rido. Kue ninggal no aku opo.